吧 ，Oh yeah， 酷爱看哪里有，酷爱看哪里有，安达，酷爱看哪里有，酷爱看哪里有，阿古羊巴杜，羊巴杜，memberi nya segala。Selalu belanja Mungkin anak orang kaya Kadangkala apabila Dia ke Singapura Tak duduk rumah sedara Dia inginkan Shangri-La Bertemu di Facebook Berapa hari kemudian Mungkin gua comel ke Ajak ku jumpanya di KL Oh KL Oh lupa bilang garis ni KL Tak cakap kosong dia memang begini Akhirnya dapat tahu dia punya lelaki Lelakinya pula kan bawa Mercedes Apa sedih